Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Pastinya selalu luar biasa ya. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera. Saya Evi Yunari. Pagi hari ini saya akan berbagi tentang sebuah cerita. Banyak beberapa teman atau rekan yang sering bercerita kepada saya, mereka lagi galau, baper, atau selalu merasa dapat masalah dalam menjalankan bisnis ini gitu ya. Selalu ada rintangan seperti itu. Sering berkeluh kesah pada saya, dan semoga cerita singkat saya ini akan bisa membantu mengembalikan semangat dan tetap menjaga konsistensi teman-teman untuk meraih impian melalui 3A Networks ya. Baik, ceritanya seperti ini, judulnya Perjuangan Kepompong. Nah, seorang guru biologi sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana seekor kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Ia mengatakan kepada muridnya bahwa dalam beberapa jam, kupu-kupu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompong. Tidak boleh ada yang membantu kupu-kupu tersebut. Setelah itu, gurunya pergi. Para murid mengamati dengan seksama, kupu-kupu berjuang untuk keluar dari kepompong. Karena merasa kasihan, seorang murid memutuskan membantu kupu-kupu tersebut keluar dari kepompong dan melanggar perintah gurunya tadi. Ia memecahkan kepompong untuk membantu kupu-kupu tersebut sehingga tidak perlu berjuang keras lagi. Namun tidak disangka, segera setelah kejadian itu ternyata kupu-kupu itu malahan mati, teman-teman. Nah, ketika gurunya datang, ia memberitahukan tentang apa yang dilakukannya. Guru tersebut menerangkan bahwa dengan membantu kupu-kupu itu berarti ia telah membunuhnya. Ia menambahkan bahwa sesuai hukum alam, perjuangan untuk keluar dari kepompong sebenarnya adalah untuk membentuk sayap dan menguatkannya. Anak itu telah mencegah perjuangan kupu-kupu itu dan akibatnya kupu-kupu itu mati. Begitu teman-teman. Jadi intinya begini, dari cerita tersebut bahwa tidak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan, teman-teman ya. Tapi di situ memerlukan kegigihan, ketekunan, kesabaran, dan sikap konsisten. Kenapa? Karena memang tidak ada satu hal yang berharga dalam hidup kita yang bisa dicapai tanpa perjuangan, teman-teman ya. Ya, jadi semoga cerita tadi bermanfaat. Saat kita, teman-teman, saat kita mengalami atau mendapatkan masalah, rintangan, anggap saja itu ujian kenaikan kelas ya, yang mana kita memang harus hadapi. Jadi saat masalah itu tiba, kita tidak boleh menghindarinya, hadapi saja. Karena jika kita bisa melewatinya dan menyikapinya dengan positif, berarti kita akan bisa menuju ke level kehidupan berikutnya yang lebih baik dan mulia. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Stop baper ya. Stop baper bawa perasaan, ganti dengan baper bawa perubahan. Salam dahsyat, pasti crown.